Farihan Muhammadun. Ya, farrahtu Muhammadan. Muhammadan. Saya membuat apa? Gembira Muhammad. Nah, itu cara yang kedua. Jadi yang pertama dengan ditambahkan hamzah ta'diyah, yang kedua dengan ditadhif. Kemudian yang ketiga diantaranya dengan tahwil ats-tsulatsi al-lazim ila shighah fa'ala, merubah menjadi wazan fa'ala. Ad-dalati 'ala al-musyarakah, yang menunjukkan kepada persekutuan perbuatan. Contoh, jalastu al-qadhiya, saya bermajlis dengan al-qadhi. Ya, kan ada persekutuan di situ. Bukan hanya dari satu arah. Nah, itu. Kemudian cara yang berikutnya, yang keempat, tahwiluhu ila sighati istaf'ala, ad-dalati 'ala at-talab, dirubah menjadi sighah istaf'ala yang menunjukkan kepada makna talab. Ini yang pertama, atau yang menunjukkan kepada aw 'ala an-nasab li syai'in akhar. An-nasab 'ala syai'in akhar, penyandaran kepada sesuatu yang lain. Contoh yang pertama, contoh istafala yang menunjukkan kepada makna talab adalah qadima. Qadima ini lazim atau mutaaddi? Qadima Muhammadun. Qadima al-khadimu. Lazim. Ah, dia ketika dirubah menjadi wazan istafala menjadi apa? Mutaaddi. Seperti istaqdamtu al-khadima, saya mendatangkan apa? Khadim. Ini menunjukkan kepada talab kan? Istaqdamtu al-khadim. Kemudian contoh yang kedua, di mana istaqbala maknanya adalah menunjukkan kepada, menyandaran kepada sesuatu yang lain, adalah seperti hasuna, ya, hasuna zaidun. Istahsantu al-ijtima'a, istahsantu al-ijtima'a, sebagaimana yang sudah lewat pada Bashir itu kan, apa walhadfu, ya, walhadfu fi ni'mal fatatu, fi ni'mal fatatu istahsanu, maf'ulnya kan, di antara sisi i'rabnya. Istahsantu al-ijtima'a, ya, nasabtu ilahi al-husn, saya menyandarkan kepada ijtima', itu kebagusan, atau sering diterjemahkan dengan menganggap bagus, ya. Maksudnya nasabtu ilahi al-husn, nasabtu ilahi al-ijtima' al-husn, saya menyandarkan kepada ijtima' al-husn, kebagusan, atau menganggap bagus singkatnya. Nah, itu. Kemudian juga yang berikutnya, fi'il yang lazim bisa muta'addi ketika ditadmin. Ditadmin makna apa? Fi'il muta'addi. Sudah pernah kita singgung bahasan ini, ya, tadmin. Yani an yu'adda fi'lun aw ma fi ma'nahu ma'na fi'lan akhar. Yaitu suatu fi'il atau yang semakna dengan fi'il digunakan untuk fi'il yang lain atau makna dari yang lainnya. Maka dia diberikan hukum fi'il yang dia bermakna dengan fi'il itu. Seperti dalam hal muta'addinya. Kayak sudah pernah kita singgung, aina yashrabu biha ibadullah. Kenapa di sini yashrabu muta'addinya dengan ba? Karena di situ ditadmin makna apa? Ya, rawa, yarwi, bi, minum dan kenyang. Kenyang minum itu apa bahasa Indonesianya? Kenyang juga, ya. Kalau bahasa Arab kan beda tuh. Ya. Jadi dia menjadi apa? Muta'addi dengan huruf kenapa? Ya, aslinya syariba langsung. Muta'addi kepada maf'ulnya. Syaribtu al-ma'a. Tapi jadi tadmin makna yarwi, jadi muta'addi dengan ba. Minum dan sekaligus hilang dahaganya. Demikian pula, fi'il-fi'il yang tadinya lazim, kalau ditadmin padanya makna fi'il muta'addi, maka dia menjadi muta'addi. Seperti dalam ayat Allah SWT. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi, dalam surat Al-Baqarah. Ini ditadmin pada taqta ta'zimu, bukan hanya azam, berarti ada makna yang lain. Makna la tanwu atau la tujibu. Tanwu kan butuh kepada maf'ul langsung, ya. Begitu juga tujibu. Padahal azama ya'zimu itu aslinya muta'addi dengan huruf. Huruf jar. Ala. Ta'zimu ala. Cuma karena ditadmin pada azama ya'zimu di sini, makna fi'il yang muta'addi dengan sendirinya, yaitu tanwu ataupun tujibu, maka dia menasabkan fi'il mudhari. Ada juga yang mengatakan, uqdatan nikah itu mansub ala nazil khafid. Aslinya ala. Wa'addi laziman biharfi jarri. Wa in hudhifa nasbu lil munjarri. Apabila dibuang, maka nasabnya ditetapkan bagi isim yang tadinya majrur. Ya. Ini namanya al-hadzaf wal isal. Disebut dengan al-hadzaf wal isal. Ada hadzaf harfil jar dan isalul fa'il ila maf'ulih mubasyarah. Ada kemudian di sini juga. Dan ini sifatnya apa? Sama'i, kecuali pada anna dan an. Ya, ini kecuali pada isim yang dilebur dari anna dan an. Isim yang terbentuk dari anna dan an. Ini mutarid, bisa dikiaskan. Tapi dengan syarat aman dari labes. Baik, kita lihat. Ya, du mananya apa? Tadi, yu'tu ad-diyah. Ya, yu'tu ad-diyah. Dari diat itu, yadu dia. Taqaddama anna al-fi'l al-muta'addi yasilu ila maf'ulihi bi nafsihi. Telah lewat bahwasanya fi'il yang muta'addi sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya. Telah lewat. Wa dzakaruhu anna al-fi'l al-lazim yasilu ila maf'ulihi bi harfi jar. Dan beliau di sini menyebutkan bahwasanya fi'il lazim bisa sampai kepada maf'ulnya dengan bantuan atau perantaraan huruf jar. Ini huruf jar. Maka dia mahalnya nasab ya. Lafaznya apa? Majrur. Sehingga pada isim yang diatofkan kepadanya boleh dengan dua sisi. Boleh dengan nasab, boleh dengan jar. Contoh marutu bi khalidin wa asimin. Ataupun wa asiman. Wa asimin melihat apa ya? Melihat lafaznya majrur. Wa asiman melihat apa? Melihat mahalnya. Demikian dikatakan oleh sebagian ahli nahwu. Nahu marartu bi zaidin. Marartu bi zaidin. Apalagi farihtu bi qudumika. Ajibtu min ijtihadika misalkan ya. Wa qad yuhdhafu harful jar. Terkadang dibuang huruf jarnya. Fa yasilu ila maf'ulihi bi nafsihi, sehingga fi'il ini yang lazim sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya. Ini sama'i sifatnya. Naqlan. Nahu marurtu zaidan. Qala syair, dikatakan oleh penyairnya dalam al-bahr al-wafir. Tamurruna diyara walam ta'wiju kalamukum alaya idhan haramu. Tamurruna diyara walam ta'wiju kalamukum alaya idhan haramu. Kalau ada kayak gini coba antum latih, bisa enggak sekali dengar, dengar, hafal. Biasakan nanti cepat. Tamurruna diyar, kalian melalui, melewati ad-diyar, rumah ini, rumah-rumah. Walam ta'wiju, tapi kalian tidak mau condong dan masuk ke dalamnya. Kalamukum alaya idzan haram. Kalau demikian, saya tidak mau berbicara dengan kalian. Kalamukum alaya, pembicaraan kalian haram. Maksudnya saya tidak mau berbicara lah. Karena kamu tidak mau masuk, mampir ke rumah, maka saya tidak mau berbicara dengan kamu. Sini syairnya mana? Tamuruna diyar. Aslinya apa? Tamuruna bidiyar atau ala diyar. Kadang maro dengan ala. Soalnya jelas. Ay tamuruna bidiyar. Ya, mansub ala naz'il khafid. Ini disebut dengan apa? Al-hadzaf wal isal. Jadi, hadzaf yang hadzu harfi illa wa isal al-fi'l al-lazim ila maf'ulihi biduni wasitatin mubasyarah. Kemudian, wa madhhabul jumhur annahu la yunqas. La yunqasu hadzu harfil jar ma'a ghairi anna. Madhhab jumhur adalah bahwasanya itu tidak dikiaskan. Hadzu harfil jar, pembuangan huruf jar bersama selain anna dan an itu tidak dikiaskan. Sama'i sifatnya. Hanya kita menukil dari mereka, kalam orang Arab. Di sini ada catatan kaki, ya, perlu kita baca sepertinya. Ada manfaatnya. Nomor satu. Na'ab Ibn Hisham ala nahwiin adam zikri kay al-masariyah. Ibn Hisham menatapi ya. Ala an-nahwiin alinahu. Yaitu apa, atas mereka, perbuatan mereka meninggalkan penyebutan kai al-masariyah, padahal masuk ini kai al-masariyah juga, bukan hanya anna dan an. Adama zikri kai al-masariyah. Wa kai al-masariyah, kai al-masariyah yunsabu biha al-mudari', dinasubkan juga dengannya fi'il mudari', wa yu'awwal ma'aha bi masdar, dan ta'wil bersama fi'il mudari' setelahnya dengan masdar, seperti bagian, seperti halnya apa, an. Wa hiya mutadamminatun sababiyyah ma qablaha fi ma ba'daha, dan dia mengandungi makna sababiyah apa yang sebelumnya untuk yang setelahnya. Kai sering disebut dengan kai apa? Ta'lil itu kan. Wa isyaratu an tasbiqaha lam, tapi ada syaratnya, yaitu agar kai didahului oleh lam ta'lil, apakah disebutkan lamnya seperti dalam ayat likai la ta'saw ala ma fatakum, atau ditakdirkan saja ka qaulika ataitu kai tukrimani, aslinya likai tukrimani. Likai tukrimani itu majrur dengan lam al jarah apa muqaddarah, ai likai tukrimani. Fa in lam yasih ta'wilul lam, kalau tidak bisa ditakwilkan padanya lam, fakai, maka kai itu sendirilah yang menjadi ta'liliyah. Yansibu al-fi'lu, menasubkan fi'l istilahnya dengan al-mubmarah. Wa an al-mubmarah wasilatuha fi ta'wil al-masdar al-majrur bi kai. Dan al-mubmarah dan silahnya pada ta'wil al-masdar majrur dengan kai. Nah, itu jadi masuk kai. Ada bahasan ini. Bisa dikiaskan pula ya, pembuangan huruf jar bersama kai. An-nasibah. Kai an-nasibah. Al-masbuqa bi lami. At-ta'lil malfuzan aw muqaddara. Bal yuqtasar fi 'ala sama', bahkan pembuangan huruf jar bersama selain anna, an dan ka itu dicukupkan, dibatasi pada sama'. Wa dhahaba Abul Hasan Ali ibn Abi Sulaiman al-Baghdadi wa huwa al-Akhfash al-Saghir. Abul Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi, yaitu al-Akhfash al-Saghir, berpendapat hanya saja di sini kata al-Khudhari al-Akhfash al-Saghir itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah al-Akhfash al-Asghar. Dari al-Akhfash itu ada tiga al-Akhfash. Li'anna saghir huwa, karena al-Akhfash al-Saghir, mana yang lebih kecil? As-Saghir al-Asghar. Al-Asghar yang paling kecilnya, al-Akhfash yang paling kecilnya, yang paling belakangannya. Karena al-Akhfash al-Saghir huwa Abu al-Hasan Sa'id ibn Abi ibnu Abi Mas'adah tilmiz Sibawai. Kalau yang al-Akhfas as-Saghir itu Abu al-Hasan Sa'id ibn Abi Mas'adah, santrinya Sibawai. Wal Asghar, dengan al-Asghar ya ini. Siapa? Abu al-Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi. Dia tilmiz Tha'lab wal-Mubarrid. Muridnya Tha'lab dan al-Mubarrid. Sedangkan al-Akhfash al-Akbarnya adalah Abu al-Khattab Syekhu Sibawai. Syekhnya Sibawai. Al-Akhfash al-Akbar wa Abu al-Khattab Syekhu Sibawai. Sehingga lebih tepat apa? Al-Asghar kata al-Hudhari. Beliau al-Akhfash al-Asghar Abu al-Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi berpendapat bahwasanya yajuzul hadzu ma ghairihi maqyasa. Boleh untuk membuang huruf jar bersama selain anna dan an, ataupun kayak qiyasan, dalam keadaan bisa dikiaskan. Bisyarti ta'ayunil harfi, dengan syarat agar huruf yang dibuang itu tertentu, sudah difahami apa yang dibuang. Wa makanil hadz, dan syarat yang kedua agar diketahui di mana tempat pembuangan itu, pada yang pertama atau yang kedua. Itu adalah syaratnya, sudah tertentu huruf yang dibuang itu apa, min, ila, an, fi. Kemudian juga tempat pembuangan yang tertentu pada isim yang pertama atau yang kedua. Contoh, baraitul qalama bisikin. Saya menyerut al-qalam, pensil itu dengan sikin, pisau. Di sini kan jelas. Ya, huruf jarnya apa di sini? Ba. Kemudian tempatnya masih di asikin. Iya kan? Maka boleh fayajuzu indahu hadzul ba, maka di sisinya boleh membuang ba-nya. Dikatakan baraitul qalama sikina, yakni bisikin, karena di situ huruf jarnya jelas ba. Kemudian juga tempat huruf jarnya mesti di bersama sikin, enggak mungkin bersama qalam. Saya menyerut dengan qalam apa, pisau, ya habis. Fa in lam yata'ayyan al harfu lam yajuz al hadzu, adapun kalau hurufnya tidak tertentu maka tidak boleh. Contoh, Raghibtu fi Zaidin. Ah, saya senang Zaid, kepada Zaid. Saya menyukai Zaid. Fala yajuzu hadzu fi. Di sini tidak boleh membuang fi. Li'annahu la yudra hina idzin hal taqdir raghibtu an Zaidin aw fi Zaidin. Karena ketika itu tidak diketahui apakah penakdirannya raghibtu an Zaidin atau fi Zaidin, karena raghiba kadang mutaadinya dengan an, dan kadang muta'adinya dengan apa? Fi. Juga da'a. Kadang ila, kadang ala. Dan maknanya berlawanan ya. Wa kadzalika in lam yata'ayyan makanul hadzi lam yajuz. Demikian pula apabila tidak tertentu di mana tempat pembuangannya. Meskipun huruf jarnya jelas, tapi masih iltibas, di mana terjadi pembuangan, apakah pada isim pertama atau pada kedua. Nahu ikhtartul qawma min Bani Israel, saya memilih satu kaum dari Bani Israel. Tadi, oh saya biasanya surat Al-A'raf ya, wakhtara Musa qawmahu sabi'ina rajulan. Fala min Bani Tamim, fala yajuzu al-hadf, maka di sini tidak boleh dibuang meskipun huruf jarnya tertentu. Ikhtaro min, ya kan? Kenapa? Karena tidak tertentu. Di mana min bisa minnya di sini sebelum al-qaum, ikhtaru min al-qaum, Bani Israel bisa juga pada Bani Israel. Fala taqul, Bani Israel lagi. Enaknya Bani Israel biasanya Bani Tamim. Fala taqul ikhtartul qawma Bani Tamim, maka tidak boleh engkau katakan ikhtartul qawma Bani Tamim. Dibuang apanya? Minnya. Idla yudro, karena tidak diketahui halil asal, apa asalnya adalah ikhtartul qawma min Bani Tamim atau ikhtartu min al-qawmi Bani Tamim. Mana kan beda. Iya kan? Insyaallah jelas ya. Wa amma anna, adabun anna. Apa yang rajin mana? Naklan, insyaallah dalam naklan. Ada satu kita khusus membahas masalah ini. Insyaallah yang lebih rajin naklan itu mendapat jumhur. Kenapa apa jumhur? Wa amma anna wa an, adapun bersama anna dan an, fa yajuzu hadzu harfil jar ma'ahuma qiyasan muttarida. Adapun bersama anna dan an, maka boleh membuang huruf jar bersama keduanya. Bisa dikiaskan dan muttarid bisa diterapkan secara umum. Dan ini banyak syahidnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Aslinya apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidallahu bi annahu la ilaha illa huwa. Maka annahu itu pada mahalnya nasab, ma'ana nasain khafid. Contoh yang lain, awajibtum anja'akum. Itu apa? Awajibtum ajiba min, kan? Awajibtum min, ajiba min. Iya kan? Juga kaila yakuna dula, ini apa? Likaila. Kaila yakuna dula ini likaila. Idhamat ta'ifatani minkum antafshala. Ini apa? Idhamat ta'ifah hama bi. Bi antafshala, hama bi. Afatatma'una ayyuminu lakum. Ini afatatma'una tami'a fi. Afatatma'una fi. Aslinya fi, an yu'minu lakum. Banyak syawahidnya. Dibuang, kenapa? Di sini pada anna dan an itu dan kai juga dibuang karena panjang silah an dan anna itu sehingga diringankan dengan dibuang huruf jarnya, ya kan? Kalau bersama selain an dan anna dari isim-isim kan pendek tuh. Kalau isimnya dilebur dari anna dan an dan kai kan panjang dengan setelahnya itu kan. Nah, maka diringankan dengan sering dibuangnya apa? Huruf jarnya itu. Bisharti amni labas, disebutkan di sini syaratnya agar aman dari al-labas kerancuan. Disebutkan di sini atau nanti aja lah. Saya sebutkan kalam yang lain di sini kurang lengkap. Ka qaulika ajibtu an yadu, ajibtu an yadu. Al-asl ajibtu min an yadu. Irobnya bagaimana berarti ajibtu an yadu, ajibtu fi'lun wa fa'il. An yadu an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin, yadu fi'lun mudhari. An yadua berarti ya. Hah? Alamat nasbi al-fathah dhahirun ala akhiri wa fa'il mustatir fihi jawazan ta'til huwa wal masdar al-muawwal min an wa ma ba'daha ataupun an wa ma dakhalat 'alaihi apa fi mahalli nasbin ala nazil khafid asluhu ajibtu min an ya dua mana an yu'tu ad-diyah min an yu'tu ad-diyah wa mithalu dhalik ma'a anna bi tasyid contohnya bersama anna dengan tasyid ajibtu min annaka qa'im bisa dikiaskan ini fayajuzu hadfu min fataqulu ajibtu annaka qa'im fa in hasala labsun adapun kalau terjadi labs lam yajuz al-hadaf maka tidak dibolehkan al-hadaf ya nahu contoh raghibtu fi an taquma aw raghibtu fi annaka qa'im fala yajuz hadfu fi li ihtimali an yakuna al-mahdhuf an fayahsul labs ya maka tidak boleh dibuang fi-nya kenapa karena ihtiyatamil memungkinkan an yakuna al-mahdhuf sesuatu yang mahdhuf itu an atau fi sehingga terjadilah yang namanya apa al-labs tapi ini ada catatan dari Al-Hubari ucapan ini kata beliau tadi aji raghibtu an taqum itu enggak boleh karena terjadi labs ini kata Al-Hubari wa hadha mabniun ala madhhabil musannif min adami al-farq ini dibangun di atas mazhabnya musannif di mana beliau tidak membedakan antara makna ijmal dengan al-labs sudah kita lewatin dalam bahasa apa ya labs dan ijmal ya. Ada yang ingat apa fa'ilan maf'ul ya ada bahasan fa'ilan maf'ul barusan ya padahalnya beliau tidak membedakan antara ijmal dengan labs sehingga tidak boleh contoh raghibtu fi an taqum dibuang fi-nya ya wa huwa khilafu tahqiq kata al-Hudhari ini milis yang hak yang benar kama marra supaya masih lewat katanya di sini wal lazim fil mithal dan fil lazim dalam contoh ini raghibtu an taqum innama huwa al-ijmal hanyalah itu ijmal bukan labs kata siapa al-Hudhari listiwa'i ihtimaliyah karena sama kemungkinannya bisa satu dari dua huruf jar kalau enggak an dan fi fahuwa min maqasidil bulaghah ini termasuk tujuan-tujuan yang dituju oleh mereka ahli balaghah ijmal itu termasuk tujuannya ilmu balaghah ijmal ya. Illa kecuali kata idza qada at-ta'yin fayumna kecuali kalau mengharuskan di situ ta'yin maka tidak dibolehkan diijmalkan. Kadang ijmal itu dibutuhkan, kadang tidak dibutuhkan, maka harus ta'yin. Seperti illa ba fayumna illa idza qada at-ta'yin kecuali kalau menuntut maqamnya untuk dita'yin dengan salah satunya an ataupun apa? Fi. Maka tidak diperbolehkan ijmal seperti labas. Ya. Yeah. Kata beliau fain bagi an yuhmal al misal alaih seogianya untuk misal ini dibawa kepada ini yakni keadaan menuntut untuk ditakyin gitu loh keadaannya gitu bi khilafi wa targhabuna an tankihuhunna berbeda dalam contoh ayat An-Nisa ya An-Nisa betul wa targhabuna an tankihuhunna disebutkan enggak di situ enggak disebutkan apa kalau enggak apa anfi wa targhabuna an tankihuhunna dan kalian menginginkan atau tidak menyukai untuk menikahinya ya fa innal ijmal fihi ini kata al-Hudhari maksud ijmal penyebutan ijmal pada contoh ayat ini dituju dimaukan liyartadi' man yarghab fi nisali jamalihinna wa malahunna wa maluhunna wa man yarghab anhunna lidamamatihinna wa faqrihinna isyaratan ila talabi ta'alluqi raghba bid-din wa adami sungguh ijmal dalam ayat ini maksud dituju agar menjadi jera takut orang yang menginginkan wanita karena kecantikannya dan hartanya ataupun orang yang dia tidak suka kepada wanita itu karena jeleknya dan fakirnya tentu isyarat ini agar seseorang itu talabu ta'alluq mencari ketergantungan rohbah itu menggantungkan rohbahnya pada agama pada adanya agama atau tidak gitu. Nah, demikian bisa dua-duanya gitu. Bisa'an bisa apa? Fi. Masuk semua ijmal. Ini kata al-Hudhari. Bisa masuk fi dan an. Tidak disebutkan agar mencakup targhabuna fi juga mentarghabuna an. agar keduanya tercakup. Kalau cakup dicakup fi, disebutkan fi-nya, an-nya enggak masuk. Padahal dia an juga masuk. An-nya padahal fi juga masuk. Ada juga berpendapat yang lain, yaitu bahwasanya waqila al-hadzf al-ayah liqarinah kanat waqtu nuzul. Ada yang mengatakan bahwasanya pembuangan huruf di situ karena sudah ada qarinah yang memastikan huruf yang dimaksud yang dibuang itu apakah fi ataupun an. Waqtu nuzul, waqtu nuzul. Ada qarinah yang terjadi di waktu turunnya ayat ini. Li'annaha nazalat, karena dikatakan oleh sebagian karena ayat ini turun nazal fi firqah, pada sekelompok orang yang targhab bihinna li jamalihinna, menginginkan wanita itu karena kecantikannya. Maka meskipun dibuang, jelas yang dimaksud apa? Fi, wa targhabuna fi, ada yang mentakyinnya itu qarinah dari turunnya ayat ini. Asbabul wurud ayat apa? Asbabun nuzul ayat ini. Waqila fi furqah, fi firqah. Ada juga yang mengatakan ini ayat turun berkaitan dengan kelompok orang yang targhabuna anhunna, yang tidak menyukainya. Ya, demikian. Li faqrihinna. Waqila, ada juga yang mengatakan fil fariqaini. Dua sebab nuzulnya, dua-duanya. Ya, fi kulli firqah haluha, masing-masing firqah ya, sesuai dengan keadaannya. Untuk ini kamu an berarti kelompok ini. Istirahat aja. Yang merasa ngantuk boleh izin istirahat. Ada keluasan. Ya. Istirahat aja san. Daripada wujudu ka adamihi. Ya. Masih mending adamu. Waqila fil fariqaini fi kulli firqa haluha fala ijmala fi binisma li dzalik, maka tidak ada ijmal dalam hal ini kalau memang turunnya untuk dua golongan ini. Insyaallah ya. Paham kan intinya kan? Ya. Jadi di sana ada ijmal, ada al-labs. Kalau ijmal min maqasidil bulagha, kalau labs semua sepakat tidak boleh. Waktu lifafi mahali anna wa an, kemudian diperselisihkan tentang mahalnya anna dan an. Inda hazfi harfil jar, ketika dibuang huruf jarnya. Fadhahab al-akhfash, maka al-akhfash berpendapat, juga ini pendapat dipilih oleh madhabnya Khalil ya. Wanasabu al-ashmuni, kemudian juga Asyuti fil bahjah, Al-Kisai juga ya. Al-Akhfash berpendapat, fadhab al-Akhfash, al-Akhfash berpendapat bahwasanya keduanya anna dan an fi mahali jar, mahalnya jar. Wa dhahab al-Kisai, sedangkan al-Kisai berpendapat ila annahuma fi mahali nasbin, bahwasanya anna dan an itu pada mahalnya nasab. Nasab di sini ya. Pada mahalnya nasab. Wadhahab sibawaihi, dan sibawai berpendapat ila tajwizil wajhaini, kepada bolehnya dua sisi ini. Boleh pada mahalnya jar, boleh mahalnya panasab. Nanti akan kita baca mengapa sibawai membolehkan dua sisi ini. Wahasilu, hasilnya, simpulannya, annal fi'la lazim yasilu ilal maf'uli biharfi jar. Bahasanya fi'il lazim bisa sampai kepada maf'ulnya dengan huruf jar. Thumma inkana al-majrur ghairu anna wa an, kemudian kalau yang dijarkannya selain anna dan an, lam yajuz hadzu harfil jar illa sama'a, tidak boleh membuang huruf jar kecuali sama'a, dalam keadaan menukil saja dari orang Arab. Wa in kana anna wa an, tentunya orang Arab yang dahulu yang hujah kalamnya, jadi hujah para syair-syair mereka. Wa in kana anna wa an, adapun kalau isim yang majrurnya adalah anna dan an, jaza dzalika qiyasa, boleh digiaskan. Inda amni labus, dengan syarat aman dari labus. Ya. Wa hadha huwa sahih, inilah yang sahih tadi wa rahmallah. Nah, kita baca di sini. Catatan kaki nomor 7 itu. Amma alladhi dhahabu illa anna al-masdar al-munsabik min al-harfi al-masdari wa ma'mulihi fi mahli nasbin ba'da hadzi harfi al-jar alladhi kana yaqtadhi al-jarra fa sadallu ala dhalika bi shay'ayn. Oh, anak itu kita baca dulu dari yang 5 dulu ya. Biar nyambung hujan masing-masing kita baca. Ya, nomor 5 ya. Nomor 5 disebutkan itu. Wa hadha huwa wa hadha madhhabul Farrasi bawaika ma'inda al-Asymuni wa Syuti wa ta'liluh. Ini yakni pendapat yang mengatakan bahwasanya isim majrur tadi setelah dibuang huruf jarnya itu pada mahalnya nasab adalah pendapatnya siapa tadi disebutkan Al-Isai dan juga mazhabnya Al-Farra dan juga Sibawi juga katanya. Alasannya adalah dhaful jar 'anil amal mahdhufa, lemahnya huruf jar untuk beramal ketika dia dibuang, lemah. Wa madama qad wajaba an-nasbu, selama dia isim itu wajib nasab fi ghairi anna wa an, pada selain anna dan an, demikian pula keadaannya bersama anna dan an, ya kan? Kalau bersama selain anna dan an, ketika ada satu fi'il yang lazim yang dia muta'addi dengan fi'ilnya dengan perantaraan huruf jar, ketika huruf jar dibuang maka dia isimnya apa? Mansub ala nazin khafid. Maka demikian pula keadaannya ketika isimnya adalah apa? Anna dan an ataupun kai, sama gitu. Ya, kenapa dibedakan? Ya. Sini paham ini? Ya, Ki, paham Ki? Kemudian yang keenam disebutkan yang membolehkan dengan dua sisi itu Sibawai. Alasannya kita baca di sini. Fasadallu ala dzalika bi syai'aini, yang membolehkan dua sisi ini berdalil dengan dua dalil. Awaluhuma, yang pertama anna harful jar amilun dhaif. Bahwasanya huruf jar itu amil yang lemah. Wa ayatu dhafi annahu mukhtasun bi naw'in wahid huwa al-ism. Tanda lemahnya huruf jar adalah bahwasanya dia huruf jar khusus bi naw'in wahid huwa al-ism. Khususkan masuk kepada satu macam saja dari kalimat itu isim saja, iya kan? Huruf jar hanya bisa masuk isim. Wal amilu dhaif la yaqwa 'ala al-'amal, sedangkan amil yang dhaif tidak mampu untuk beramal. Idza kana illa idza kana madhkura, kecuali kalau dia disebutkan. Fama tahdhifa min al-kalam zala 'amaluhu, sehingga kapan saja dibuang hilanglah amalannya. Wa tsani ad-dalilaini, yang kedua dari dua dalil adalah anna harful jar idza hudhifa min al-kalam wa kana madkhulu wa kana madkhuluhu ghayra an wa an fa nahnu muttafiquna ala anna al-ism alladhi kana majruran bihi yunsab. Dalil yang kedua adalah bahwasanya huruf jar apabila dibuang dari kalam sedangkan yang dimasuki oleh huruf jar ini adalah anna dan an, sedangkan yang dimasuki oleh huruf jar ini selain anna dan an, fa nahnu muttafiqun, kita sepakat ala anna al-ism alladhi kana majruran bihi yunsab, bahwasanya isim yang tadinya majrur menjadi apa? Nasab. Kama fi baiti Umar wa baiti Jarir as-Sabiq, sebagaimana pada bait Umar dan bait Jarir as-Sabiq. Halaman 156. 9. Mana as-Sabiq ya? 159, nomor 159, nomor. Oh, ya barusan itu ya. Ya tamuruna diyara. Ya tamuruna diyara. Ya. Wa kama fi qawli Sa'adah ibni apa ini? Ju'iyah, ya. Ju'iyah. Iya, Ju'iyah. Sebagaimana juga pada ucapan Sa'idah atau Sa'adah bintu Ju'iyah Al-Hudzali. Lihat ladnun bi hazzil kaffi ya'siru matnu fihi kama 'asala at-tariq fa'labu. Menyifati tombak lentur gitu loh. Ladnun, ini tombak ini ladnun, lentur. Bihazil kaf, dengan digoncang dengan telapak tangan, dengan gerakan pakai telapak tangan, ya'silu matnu. Maka matan ini sadernya. Ya, zahir rumah. Maka dia bergoyang gitu. Hanya begini aja tombaknya goyang semua. Ya. Lentur tombaknya. Ya. Kama asala thariqu sa'lab, sebagaimana sa'lab apa sa'lab? Musang ya. Hah? Sebagaimana musang bergetar di thariq, di jalan. Ya. Di sini syahnya mana? Asala at-thariq. Asyaba asala fi at-thariq. Dibuang fi-nya menjadi at-thariq mansub. Ini kan kalau selain pada anna dan anna demikian. Sepakat ahli nahwu bahwasanya huruf jar kalau dibuang bersama isim selain apa? Anna dan an itu mansub. Khusus ya ketika sebelumnya ada apa fi lazim, sehingga tidak boleh antum kiaskan ataupun tidak boleh antum samakan huruf jar yang sebelumnya tidak ada fiilnya kemudian antum mansub ala nazil khafid, harus dia ada fiilnya enggak sebelumnya yang lazim. Ya makanya dalam i'rab lughatan sebagian melemahkan kalau di i'rab nazil khafid, kalau lughatan nazil khafid mana huruf apa fiil lazimnya sebelumnya. Ya. Wa kama fi qawli al-mutalammis Jarir ibn Abdul Masih yukhatib Amr ibn Hind Malika Al-Hirah. Dan juga seperti ucapannya Al-Talmis Jarir Ibn Abdul Masih mengajak bicara Amr Ibn Hind Maliknya Al-Hirah. Alaitu habbal iraqi dahra at'amuh wal habbu yakuluhu fil qaryati susu. Aku bersumpah ala artinya ala itu ala dibuang alanya, makanya habbanya mansub. Saya bersumpah habbal iraq, biji-bijian iraq gandum misalnya, saya bersumpah atas biji-bijian negeri iraq sepanjang masa. At'amuhu maksudnya di sini at'amuhu ini manfi dia dengan huruf nafi yang mahdhuf. Illa at'amuhu ini la zuku, saya tidak akan lagi merasakannya, mencicipinya. Wal habbu yakuluhu fil qaryati susu. Al-hab, biji-bijian saking banyaknya di negeri tersebut di masa itu, sampai-sampai dimakan oleh ulat-ulat. As-susu ulat. As-susu ulat. Fa'ilnya yakuluhu. Di sini syahnya mana? Habba. Ala itu ala habba. Ini syawahidnya tuh. Ala nasil khafid. Antum mafalkan tuh. Kalau ada yang nanya, mansub ala sulabit, dalinya mana? Di sini ini. Di antara ini. Dalam ayat Al-Quran juga ada ya. Arada al-awwal kama asala fi tariq wa arada thani alaitu ala habbi al-iraq jelas. Wa amma alladhi dhahabu ila anna al-masdar, kita langsung loncat. Wa amma alladhi dhahabu ila anna al-masdar fi mahalli jar ba'da hadhihi harfil jar faqad istadallu ala ma dhahabu ilayhi bi sama'in al-arab. Adapun mereka yang berpendapat bahwasanya masdar pada mahallnya jar setelah dibuang huruf jar darinya, maka mereka pun berdalil atas pendapat mereka dengan sama nukilan dari kalam orang Arab. Famin dzalika, jadi yang pertama ada dalilnya yang mengatakan apa? Mahalnya nasab ada dalilnya, yang mengatakan mahalnya jar pun ada dalilnya. Sehingga si bawai membolehkan dua-duanya. Iya. Famin dzalika qaulul Farazdaq, di antaranya ucapannya Farazdaq pada qasidah yang dia memuji dengannya Abdul Muttalib ابن عبد الله المخزومي وما زرت ليلى ان تكون حبيبه الي ولا دين بها انا طالبه. Saya tidaklah ya menziarahi mengunjungi Laila antakuna li antakuna ya kan ataupun kai li kai li antakuna ataupun kai antakuna li antakuna agar Laila menjadi kekasih bagiku ya. Wala dainin tuh bukan pula karena agama. Wala dainin ini dia tafsirkan kepada antakuna, lihat antakuna di situ mahalnya apa? Jar dengan huruf jar yang mahdhuf li antakuna. Buktinya apa? Lihat dainin majrur. Kenapa? Dia tafsirkan kepada antakun gitu. Bukan karena agama pula yang ada padanya, ana talibu yang saya cari. Di sini fa qauluhu wala dain marwi bi jari dain. Tuh, diriwayatkan bahwasanya dain diriwayatkan dengan jar. Ya tafsirkan kepada masdar yang dibentuk dari antakuna. Ya. وذلك يدل على ان هذا المصدر مجرور. Ini menunjukkan bahwa masdar tersebut majrur. Liwujubi tatabuq, karena diwajibkannya at-tatabuq, kesesuaian antara al-ma'thuf wal-ma'thuf 'alaihi fi harakatil i'rab. Kemudian juga waqad hudhifa waqad hadafa al-farazzaq harf al-jar. Farazzaq juga membuang huruf jar wa amqal ism al-majrur wa baqal isma majruran, dan meninggalkan membiarkan isim yang majrur ala halihi qabla al-hadaf, sebagaimana keadaannya dia sebelum dihadaf jarnya, huruf jarnya. Contoh, idza qila ayun nasi syarru qabilatin asharat kulaybin bi al-kuffa bil akuffi al-asabi'. Idza qila, apabila ditanyakan ayun nas, manusia mana yang paling jelek kabilahnya, asharat, maka karena dia meremehkan kabilah tersebut dia enggak mau mengucapkan gitu loh. Pakainya pakai tangan aja. Iya. Asharat ila kulaybin, hanya nunjuk saja kepada banding apa kabilah kulayb bil akuff al-asabi'. Iya. Dengan apa? Jari telunjuk. Di sini maksudnya asyarat kulaybin, asyarat ila kulaybin. Ya. Asyarat di sini fa'ilnya mana? Al-asabi', maka telunjuk dari tangan, iya. Yang terjemahnya apa? Asyarat al-asabi', telunjuk mengisyaratkan pada kulayb bil akuf. Ya, telapak tangan tuh dengan telapak tangan ya, bersama telapak tangan gitu ya. Telapak-telapak tangan. Kaf sama akuf. Asalul kalam asyarat ila kulaybin falamma hudhifa ila abqa kulaybin ala jarrih ini salah falamma rasi bawaihi rahimahullah takafwa ladillah wa anna sama' warada fil bil wajhain wal wajha li tarjih ahdi ma al akhar jawaza kullu wahidin minhum ayat ini selesai. Ah, terakhir selesai ini. Ah, sebelum kita lanjutkan, biar waktunya pas, kita tambahkan pula tadi sebelumnya kita menyebutkan beberapa cara menjadikan fi'il yang apa? Lazim itu muta'addi. Sekarang ada kebalikannya, menjadikan fi'il yang muta'addi menjadi lazim. Ya. Yasirul muta'addi laziman, fi'il yang muta'addi bisa menjadi lazim. Kebalikannya dengan beberapa perkara. Yang pertama at-tadmin li makna lazim. Dengan mentadmin padanya makna lazim. Sudah kita lewatkan. Seperti dalam ayat tadi aina yashrabu biha. Iya kan? Atau contoh dalam ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Khalafa kan muta'addi kepada maf'ul dengan sendirinya, iya kan? Tapi di sini an, karena di situ mengandung makna yakhrujuna an, menyelisih dan keluar dari perintah Rasulullah SAW. Juga adza'u bih. Apa itu? Wa idza ja'a amrun minal amni wal khafi adza'u bih. Adza'u bih. Ya. Adza'u kan langsung. Ya, tapi di sini bih. Karena di situ mengandungi tahaddatsu. Tahaddatsu bih mengandungi menyiarkan dan membicarakan. Kemudian juga wa aslih li fi dzurriyyati. Aslih kan muta'addi kepada maf'ul dengan sendirinya ya. Tapi sini dengan li wa aslih li fi dzurriyyati karena mengandungi makna barik li. Ya, makna aslihnya ada dan ditambahkan makna barik. Juga cara yang berikutnya at-tahwil ila fa'ula. Merubah kepada wazan fa'ula. Seperti daruba zaidun, maknanya ma'adrabah, langkah hebatnya pukulan Zaid itu. Fahuma ya, fahuma zaidun ma'afhama, alangkah bagus pemahaman Zaid. Kayak kaburat gitu loh, ta'ajukan kaburat kalimatan. Hasunat mustaqarra ya kan? Dibentuk menjadi wazan fa'ula menjadi makna ta'ajub dan lazim. Fahuma zaidun ya ma'afhama, alangkah bagus pemahamannya. Ini kan jadi lazim. Yang ketiga mutawa'ahnya muta'addi di wahid. Ini sudah. Sudah lewat kan bahasanya mutawa'ahnya fi'il yang muta'addi kepada satu fi'il. Kemudian juga ad-dha'f, kelemahan anil amal. Kelemahan untuk beramal. Imma bita'khir, bisa jadi karena amilnya diakhirkan dari ma'mulnya. Seperti dalam contoh in kuntum lirru'ya ta'burun. Tanya ta'buruna ru'ya. Cuma diakhirkan amilnya maka lemah dia untuk beramal, maka dia di sini seperti lazim. In kuntum lirru'ya ta'burun. Ya. Makanya di sini dibantu dengan lam. Lirru'ya ta'burun dibantu dengan lam lemah. Ada demikian. Juga contoh yang lain alladzina hum lirabbihim yarhabun dalam surat Al-A'raf itu ya. Walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'daha wa amanu rabbuhum rahmatuhu. Kok enggak ketemu sih? Alladzina min rabbihim yarhabun. Setelah wa ikhtara Musa ya. Yaitu setelahnya, sebelumnya. Ya. Contoh yang lain, kemudian au yakunu far'an, au yakunu far'an fil amal, atau dia far' dalam beramal itu far' cabang. Seperti isim fa'il, musaddiqan lima, bukan musaddiqan ma. Jadi lazim kan? Dengan bantuan lam sampai kepada maf'ulnya. Kenapa? Karena dia far' cabang dalam amalannya, cabang. Bukan musaddiqan ma, musaddiqan lima. Ya, baina yadayhi. Fa'alun lima yurid, bukan fa'alun ma. Itu lazim kan dengan lam. Kenapa? Dia cabang, beramal cabang sehingga orang lemah dibantu dengan lam. Dia yang kelima darurah, karena darurah syariah dibuang. Kemudian selesai pembahasan wal aslu ya sekarang ya. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. والأصل hukum asalnya adalah سبق فاعل معنى, mendahulukan yang dia secara makna fa'il. mendahulukan maf'ul yang secara makna dia sebagai apa? Fa'il. Hukum asalnya adalah mendahulukan maf'ul yang asalnya dia sebagai fa'il. Seperti man, pada contoh albisan man zarakum nasjal yaman. Kenakan orang yang ziarah kepadamu nasjal yaman, pakaian dari Yaman, penunan dari Yaman. Di sini kan man zarakum man, ini kan dia fa'il maknanya karena dia yang memakai, mengambil pakaian itu, iya kan? Adapun nasjul yaman di sini kan malbusnya, yang dipakai, ya. Adapun apa? Man ini kan labisnya, orang yang memakainya. Kalau nasjul yaman malbusnya. Saya didahulukan ini apa yang aslinya apa? Apa secara makna apa? Fa'il. Albisan man zarakum nasjul yaman. Idza ta'adda al-fi'lu ila maf'ulain, apabila fi'il muta'addi kepada dua maf'ul, asani minhuma laysa khabaran fil asl. Asani artinya apa? Iya. Na'at apa bentuknya mufrad atau jumlah? Jumlah. Asani mubtada yang setelahnya khabar, itu sebagai na'at dari apa? Maf'ulaini. Apabila fi'il muta'addi kepada dua maf'ul yang mana? Yang kedua dari dua maf'ul itu bukan khobar pada aslinya. Iya, bukan bab dhanna berarti ya. Selain bab dhanna, kalau bab dhanna dan ta'akhwatnya kan aslinya keduanya khobar. Fal aslu taqdimu ma huwa fa'il fil ma'na, maka hukum asalnya adalah mendahulukan apa yang dia secara makna sebagai fa'ilnya. Contoh a'taitu Zaidan dirhama, saya berikan kepada Zaid dirham. Di sini kan Zaid secara makna akhir, fa'il pelaku yang mengambil pemberian itu. Dirhamnya ma'khud yang diambil. Nah itu kan asalnya. Bagus ini seperti ini. Apa itu Zaidan dirhaman? Atau kalau pakai seperti ini. Asalnya. Fal aslu taqdimu Zaidin ala dirham. Hukum asalnya mendahulukan Zaid daripada dirham. Liannahu fa'il fil ma'na. Karena dia fa'il secara makna. Liannahu al-akhid li dirham. Karena dialah yang mengambil dirham. Demikian pula kasautu Zaidan jubbatan. Walbisan man zarakum nasjal yaman. Faman maf'ulun awal, maka man maf'ul yang pertama, wa nasja maf'ulun tsanin, wal asl taqdimu man ala nasjil yaman, maka hukum asalnya adalah mendahulukan man dari nasjil yaman. Li'annahu labis, karena dia labis, orang yang mengenakan. Wa yajuzu taqdimu ma laysa fa'ilan ma'nan, tapi boleh juga mendahulukan apa yang dia secara makna bukan fa'il, lakinnahu khilaful asl, tapi ini menyelisih hukum asal. Ya. Ini soal yang jelas. ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. ويلزم الأصل ditetapi hukum asal لموجب عرى. عرى bermakna nazal atau wujud. لموجب وجد atau nazal. Ditetapi hukum asal, itu hukum asal apa? Mendahulukan apa yang secara makna sebagai fa'il. Karena ada faktor yang mengharuskannya. Limujibin ara, limujibin wujid. Karena didapati sesuatu yang mengharuskannya. Ara itu dari ara ya'ri. Sui ta'iba yata'abu. Wazannya. Ara ya'ri ta'iba yata'abu. Bukan ara, keliru apa? Ara ya'ru di sini. Ara ya'ru. Kan juga ganti. Ara ya'ru. Bukan ara apa? Bukan ara ya'ri. Adapun kalau aro ya'ri itu dia bermakna khala, maka tidak cocok. Khala kosong, karena kosong dari apa? Yang mewajibkannya mana bertentangan ya. Kalau aro ya'ru ini dimaksud mana wujud atau nazal atau yang semisal itu. Kalau aro ya'ri itu khala kosong. Ha, dalam itu apa? I'rab itu antum kan itu li'annahu arin ani nasib wal jazim. Ya kan? Awatarku zakal asli hatman qad jura, meninggalkan zakal asal, hukum asal tersebut hatman mesti qad jura, didapati, dilihat. InsyaAllah ini malah jelas ya. Nanti raw dibahas sendiri. Nanti insyaAllah pertemuan berikutnya merojaah. Yalzamu al aslu wa taqdimul fa'ili fil ma'na, mesti yani yalzamu al asal, ditetapi hukum asal, wa huwa taqdimul fa'il fil ma'na, yaitu mendahulukan fa'il secara makna idza tara'a ma yujibu dzalik, apabila datang sesuatu yang mengharuskannya. Wa huwa khauful labs, apa itu? Sesuatu yang mengharuskan untuk menetapkan sesuai dengan hukum asalnya, yaitu mendahulukan apa yang asalnya adalah fa'il. Khauful labs, ketika dikhawatirkan terjadi kerancuan dalam makna. Contoh, a'taitu Zaidan Amran, saya berikan Zaid kepada Amr. Ya, insyaallah sudah berulang bahasa seperti ini ya. Enggak bingung. Fa yajibu taqdimul akhidh minhuma, wajib dalam contoh semisal ini mendahulukan yang mengambil ataupun yang asalnya secara maknanya adalah apa? Fa'il. Zaid di sini. Al-mu'ta Zaid ya. Al-mu'ta bihnya apa? Amr ya. Wala yajuzu taqdimu ghairihi, maka tidak boleh mendahulukan selainnya. Li ajli labs, karena adanya labs kerancuan. Id yahtamil an yakuna huwa fa'il. Jadi contoh, a'taitu Zaidan amran, antum harus jadikan Zaidan sebagai maf'ul yang pertama. Wajib itu. Kenapa? Karena di sini ada labs, karena masing-masing dari Zaid dan Amr bisa sebagai akhir dan ma'khudz. Enggak boleh antum niatkan contoh ini, a'taitu Zaidan amran, sebagai antum jadikan Amr sebagai maf'ul yang pertama, berarti artinya saya berikan. Ya, apa? Saya berikan Zaid kepada Amr, ya kan? Jangan, insyaallah ini saya pahami ya. Wa qad yajibu taqdimu ma laysa fa'ilan fil ma'na, dan terkadang, kadang jarang, wajib mendahulukan apa yang dia secara makna bukan fa'il, kadang demikian. Wa ta'khiru ma huwa fa'il fil ma'na, dan mengakhirkan apa yang dia secara makna sebagai fa'il, kadang demikian. Contoh, a'taitu dirhaman sahibah. A'taitu dirhaman sahibah, saya berikan dirham ini kepada pemiliknya. Ini wajib dalam contoh misal ini mendahulukan apa yang dia asalnya bukan fa'il, itu dirham. Dari apa? Yang asalnya fa'il, sahibah. Insyaallah anda bisa menjawabnya, a'taitu dirhaman sahibah. Karena kalau dibalik enggak boleh kan? A'taitu sahibah ad-dirham. Konsekuensinya apa? Konsekuensi menyebabkan dhamir ini kembali kepada yang terakhir, lafdhun dan rutbahnya. Tentunya lafaz jelas, rutbahnya tentunya rutbah dari maf'ul yang pertama lebih tinggi. Iya, daripada rutbah maf'ul yang kedua. Ataupun dia rutbahnya sebagai fa'il lebih tinggi. Fala yajuzu taqdimu sahibi, maka tidak boleh dalam contoh yang semisal ini mendahulukan sahibi. Tidak boleh mendahulukan sahibi. Wa in kana fa'ilan fil ma'na, meskipun dia secara makna adalah fa'ilnya, fala taqul, tidak boleh engkau katakan a'taitu sahibahu dirhama. Kenapa? Li alla ya'uda dhamir 'ala muta'akhirin lafdhan wa rutbah. Agar dhamir tidak kembali kepada yang mutaakhir lafdhan, pada lafaz dan rutbahnya. Muta'akhirin fil lafaz wa rutbah. Ingin ala al-khawf juga sepertinya ta'akhara fi. Wa huwa mumtani', dan itu tidak boleh. Sudah sering kita lewat yang seperti ini. Ada catatan lagi? Mau dibaca enggak nih? Hah? Saya baca cepat ya. Talkhisu ma syara ilaihi syarih wa nadhim fi hadhihi al-mas'alah in anna lil maf'ul al-awwal ma'na maf'ul al-thani alladhaini laysa asluhuma al-mubtada wal khabar thalathat ahwal. Ringkasan dari apa yang disyaratkan oleh syarih dan nadhim dalam pembahasan ini adalah bahwasanya lil maf'ul al-awwal ma'na maf'ul al-thani, bagi maf'ul yang pertama bersama maf'ul yang kedua. Alladzani laisa asluhuma, yang mana kedua asal keduanya bukan mubtada khabar, ada tiga keadaan. Jadi masalah maf'ul yang pertama bersama maf'ul yang kedua pada yang aslinya bukan mubtada khabar, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, yajibu fiha taqdimul fa'il fil ma'na, wajib untuk mendahulukan ya fa'il pada maknanya, wajib mendahulukan maf'ul yang secara makna sebagai fa'ilnya ya. Yang kedua, yajibu fiha taqdimul maf'ul fil ma'na, wajib mendahulukan apa yang dia secara makna sebagai maf'ul. Yang ketiga, yajuzu fiha taqdimu ayyihima syi'ta, mendahulukan, boleh bagimu mendahulukan yang mana yang kau kehendaki. Wa sanubayyinu laka mawadhi'a kulli halatin minha tafsila, akan saya jelaskan kepadamu tempat-tempat dari setiap keadaan darinya tafsila, secara rinci. Ammal halatul ula, adapun keadaan yang pertama, yaitu apa? Wajib untuk mendahulukan apa yang aslinya ataupun apa yang secara maknanya sebagai fa'il. Ada tiga tempat. Yang pertama, an yukhaf al-labs, ketika dikhawatirkan terjadi labs seperti tadi. A'taitu Zaidan amran. Wa dzalika idza saluha kullun, ini dhabitnya. وذلك إذا صلح كل من المفعولين أن يكون فاعلا في المعنى. Ini demikian apabila masing-masing dari dua maf'ul ini, yang pertama yang kedua, bisa dijadikan fa'il secara makna. وذلك نحو contohnya أعطيت زيدا عمرا. Ini wajib mendahulukan yang pertama sebagai, ataupun menjadikan yang pertama sebagai maf'ul yang pertama, yang kedua sebagai maf'ul yang kedua. Wa thaniha yang kedua, an yakuna al-maf'ul fil ma'na mahsuran fi. Maf'ulnya, apa yang dia maf'ul secara makna itu dihasr. Dihasr padanya. Contoh maka sautu zaidan illa jubbatan. Ini kan jubbah dihasr, maka harus diakhirkan. Sehingga di sini maf'ul yang pertama harus didahulukan, iya kan? Maka sautu zaidan illa jubbatan. Di sini apa yang dia secara makna maf'ul dihasr, maka otomatis harus diakhirkan, dan apa yang dia secara makna fa'il didahulukan harus. Wa ma a'taitu Khalidan illa dirhama, sama. Wa thalithuha, yang ketiga dari wajibnya untuk mendahulukan apa yang dia secara makna sebagai fa'il, an yakuna al-fa'ilu fil ma'na dhamira, yaitu ketika apa yang dia secara makna fa'il itu bentuknya dhamir. Bentuknya apa? Dhamir. Wal maf'ul fil ma'na, adapun yang dia secara makna maf'ul isim dhahir. Maka dikatakan a'taitu ka dirhaman. Enggak boleh dikatakan apa? A'taitu dirhaman iyyaka. Iya. Karena masih bisa mutasil, enggak boleh munfasil, ya kan? Apa kata Ibnu Malik? Hah? Keras? Hah? Wasil. Apa? Fi ikhtiyarina yaji'ul munfasil idza ta'ata yaji' al-mutasil. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua. Wa amal halatu tsaniyah, keadaan yang kedua di mana wajib mendahulukan apa yang dia secara makna sebagai maf'ul. Ini juga terjadi di tiga tempat. Yang pertama, an yakunal fa'il fil ma'na muttasilan bi dhamirin ya'udu 'alal maf'ul fil ma'na. Ketika apa yang dia secara makna fa'il, ketika apa yang secara makna sebagai fa'ilnya itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul secara makna. Ya, contohnya a'taitu dirhaman sahibah. Di sini yang secara makna sebagai fa'il mana? Sahib. Bersambung bersama sahib, dhamir yang kembali kepada maf'ul secara makna. Maka ini wajib untuk diakhirkan a'taitu dirhaman sahibah. Enggak boleh dikatakan a'taitu sahibah dirhama. Insyaallah alasannya sudah difahami ya, sebelum dijelaskan di sini. Idza quddima la'ada ad-dhamiru 'ala muta'akhirin lafdhan wa rutbah. Wa thanihima, yang kedua, an yakuna al-fa'ilu fil ma'na minhumā mahsūran fih. Agar apa yang dia secara makna sebagai fa'il itu dihasr. Maka yang dihasr diakhirkan otomatis ya. Sehingga yang dia secara makna maf'ul didahulukan. Ma a'taitu dirhama illa Zaidan. Saya tidaklah memberikan dirham ini kecuali untuk Zaid ya. Wasan itu yang ketiga, an yakuna, ini rincian-rincian kayak gini kalau antum hafalkan bagusnya insyaallah. Wasan itu an yakuna al-maf'ul fil ma'na minhumā dhamiran wal fa'il fil ma'na isman dhahiran nahu qawlika ad-dirham a'taitu Bakra. Yang ketiga, agar apa yang dia secara makna sebagai maf'ul itu adalah bentuknya dhamir, yang fa'il secara makna bentuknya isim dhahir, dibalik aja dari sebelumnya. Ad-dirhamu a'taituhu Bakran. Ya, mirip ya. Perhatikan aja biar menghafalnya mudah. Perhatikan, wah ini mirip, cuma beda sedikit ininya, dibalik dan seterusnya. Jangan dipahami, lebih kuat hafalannya. Selesaikan ya, kita janjikan selesaikan kemana kan. Ada yang tinggalan? Oh iya, ini ngumpet yang ketiganya nih. Wa ammal halatu tsalitsah, adapun keadaan yang ketiga, yaitu boleh dengan dua sisi. Biasanya kalau boleh dengan dua sisi ringkas penjelasannya. Iya. Fa fi ma ada ma dzakarna, bisa kayak gitu kan? Min mawadhi'il halataini. Keadaan yang ketiga boleh dengan dua sisi, boleh antum mendahulukan apa yang dia secara makna fa'il atau mengakhirkannya. Adalah fi ma ada ma dzakarna, selain apa yang telah kami sebutkan. Dari dua min mawadhi'il halataini, dari tempat-tempat pada dua keadaannya sudah lewat itu. Di antaranya a'taitu zaidan malah. A'taitu zaidan malah. Boleh dikatakan apa? A'taitu malahu zaidan. Ini a'taitu Zaidan malah maful ya secara fa'il, secara makna fa'il siapa? Zaid. Ini gue masalahnya a'taitu Zaidan malah. Malah itu sebagai ataupun makna secara makna sebagai maf'ul. Ya juzu an taqul fi a'taitu malahu Zaidan. Boleh untuk katakan a'taitu malahu Zaidan. Boleh. Fa dhamir karena dhamir in'ada 'ala mutaakhir lafdhan meskipun dia kembali kepada yang mutaakhir lafadznya, jelas lafadznya diakhirkan Zaid. Faqad 'ada 'ala mutaqaddim rutbah, tapi dia kembali kepada yang mutaqaddim rutbahnya, karena Zaid rutbahnya maf'ul yang pertama kan. Mal maf'ul yang kedua. Dan dia rutbahnya bermakna fa'il, sedangkan mala bermakna maf'ul. Nah ini boleh. Selesai ya. Wa hazza fadlatin ajiz in lam yadhir. Ka hazima siqa jawaban aw husir. Boleh kan? Ini maf'ul bi muqaddam dari ajiz. Ajiz, boleh kan? Pembuangan fadlah, ya, dari maf'ul yang karena kita sedang membahas maf'ul, tapi ada gharadnya, ada aghrad di sana, ada tujuan di mana apa? Maf'ul dibuang. Mungkin di sini akan disebutkan beberapa, mungkin saya tambahkan di antara tujuan dibuangnya maf'ul di sini wa hazza fadlatin ajiz in lam yadhir. Silakan dibuang maf'ul ataupun membuang fadlah seperti maf'ul apabila tidak mengganggu. Ka hazima siqa jawaban aw husir. Yang mengganggu itu sehingga tidak boleh dibuang adalah seperti membuang apa yang didatangkan untuk jawaban atau membuang sesuatu yang dihasar, ini enggak boleh. Ini enggak boleh ya. Ka hazi ini yang yadirnya, yang memudaratkannya, pembuangan yang memudaratkan. Bolehkan pembuangan fadlah si maf'ul. Masih ada yang lain banyak fadlah. In lam yadhir selama tidak memudaratkan. Seperti apa pembuangannya memudaratkan? Seperti pembuangan apa isim yang didatangkan sebagai jawaban atau isim yang dihasar nanti akan datang. Sebelum kita tambahkan tentang tujuan-tujuan atau diantara tujuan dari pembuangan apa? Maf'ul. Ada yang kembali kepada lafaz seperti tanasubu al-fawasil. Tanasubul fawasil untuk keserasian fawasil. Fawasil itu fasilah, jamak dari fasilah. Ini ru'us al-ayah, ujung-ujung ayat. Ya, kembali kepada dua hal inti tujuan dari pembuangan maf'ul. Yang pertama kepada lafaz seperti tanasub al-fawasil untuk menyelaraskan ujung-ujung ayat, untuk ijaz, untuk meringkas. Ini yang kembali kepada lafaz. Atau juga terkadang kembali kepada makna seperti iftiqar, iftiqarihi atau at-tahwil, untuk tahwil. Contoh pembuangan yang kembalinya kepada alasan lafzi yaitu untuk apa? Tanasub al-fawasil adalah seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aslinya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Qalaka membenci. Rabbmu tidak membiarkanmu dan tidak membencimu. Wa wadda'aka rabbuka wa ma qala. Agar mencocoki ayat sebelumnya apa sebenarnya? Wadduha ya. Wal laili idza saja. Saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qalaka. Ya, tidak tanasub. Kemudian yang untuk ijaz di antara contohnya fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Asli fa illam taf'aluhu. Fa illam taf'aluhu. Kalau illa tadhkiratan liman yakhsha, ini untuk apa? Tanasub juga ya? Sebelumnya fathah juga ya? Poha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini liyakhsha, yakhshahu kepada Allah. Untuk tahkir, contoh ihtiqar, ini kembali kepada makna berarti ya. Kataballahu laghlibanna ana wa rasuli. Laghlibanna. Ini laghlibanna al-kafirina. Di tahkir, tidak disebutkan. Sudah ma'lum. Kataballahu laghlibanna ini al-kafirina. Dibuang. Contoh untuk tahwil, seperti dalam surat Takatsur ya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir Kalla, ini kalla sawfa ta'lamun ya, sama juga. Kalla sa'lamun juga sama ya, kalla sawfa ta'lamun. Kalau ini kalla sa'lamun ataupun kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun disebutkan dalam riwayat Ali bin Thalib tentang tafsir kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, bahwasanya sawfa ta'lamun ini akan kalian ketahui hukuman yang akan kalian rasakan karena sebab takatsur di alam kubur. Kemudian yang kedua, thumma kalla sawfa ta'lamun, dari kiamat. Dibuang di sini apa? Maf'ulnya itu tahwil, bikin ngeri. Nanti awas kalau kamu nanti kamu lihat kadang-kadang di tahwil gitu loh. Enggak disebutkan. Kelak kalian akan mengetahui yang bikin serem yang mendengarnya. Ah, itu di antaranya. Ini mungkin takdirnya ma yahullu lahu min al-uqubat. Apa yang menimpa mereka dari hukuman-hukuman, itu misalnya itu. Ah, kita masuk ke syarahnya di sini. Al-fadlatu khilaful umdati. Al-fadla adalah lawan dari umdah, wal umdah ma la yustaghna anhu. Umdah adalah sesuatu yang tidak bisa dicukupkan darinya, yakni butuh kepadanya. Sebagai fa'il mustal mustadilah itu umdah ya. Wal fadlah ma yumkin al-istighna anhu. Adapun fadlah apa yang mungkin, enggak mesti mutlak bisa ya, mungkin untuk dicukupkan darinya, seperti maful bih. Ya. Pada selain mabdhanna ya. Karena babdhanna dibuangnya maful itu yang boleh ikhtisaran, bukan ikhtisaran. Ikhtisaran kan ada dalil sebelumnya. Sebagai maful bih. Ya, maful bih. Fayajuzu hadzul fadlah in lam yadur. Maka boleh membuang fadlah apabila tidak memudaratkan. Dara yadiru dairan. Mana sama dengan yadur, sama. Kaqaulika, seperti ucapan fi darabtu zaidan, darabtu. Dibuang, darabtu. Bihadzil maful bih. Saya habis mukul. Orang cerita saya habis mukul. Enggak disebut saya habis mukul. Maka kau lika a'taitu zaidan dirhama. Mungkin a'taitu saya habis memberi. Enggak mau disebutkan apa yang diberikan dan siapa yang diberi. Dalam ayat Al-Quran, fa'amma man a'ta wa taqa. Disebut dibuang. Mafulnya a'ta wa taqa. Kalau enggak salah disebut Ibn Qayyim itu ada faedahnya. Kenapa disebut dibuang a'ta di sini? Agar lebih luas cakupannya. A'ta ma yajibu i'ta'uhu. Atau ma tustahabu i'ta'uhu umum ya. Al-Mu'min di sini buang mafulnya a'ta wa taqa a'ta rabbahu dan semisal itu a'taqa rabbahu dan semisal itu wa'ataitu zaidan wa minhu qawlu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah ini buang ya, ini yu'ti maful kedua yu'ti apa yang disebutkan, apa yang diberikan, apa yang disebutkan ta'zim boleh ini ya, pesannya suatu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa a'taitu dirhama qila wa minhu qala ta'ala hatta yu'tul jizyah hatta yu'tukum al jizyah. Ini buang apa yang ke pertama at taqdir wallahu alam hatta yu'tukum al jizyah ya. Fa in darra hadzul fadlah lam yajuz hadzuha. Adapun kalau pembuangan fadlah ini merusak, maka tidak boleh dibuang. Kapan itu merusak? Sebagaimana disebutkan dalam bait tadi, ka hadis masiqa jawaban aw husir kama idza waqa al maf'ul bihi fi jawabi su'al. Seperti apabila maful bihnya ini datang sebagai jawaban dari pertanyaan. Contoh anyukol, kalau ditanyakan man dorobda, anu jawab dorobtu, malah disebutkan mafulnya. Boleh enggak? Ya enggak dijawab. Man dorobda, dorobtu. Kenapa dorobtu? Oh, dihadzaf. Boleh kok. Coba aja anu lihat. Ya wahadu fadlatin ajiz. Hafalnya berarti di situ misalnya. Belum hafalannya belum selesai. Ini kelemahannya kalau hafalannya belum selesai. Wa hadza fadlatin ajiz tu. Saya belum. Itu ada lanjutannya. Oh iya, belum hafal. Fa taqulu darabtu Zaidan. Aw aqwa mahsura, atau dia maf'ulnya jatuh dalam keadaan hasar. Ma darabtu illa Zaidan. Ma darabtu illa. Ya faedahnya apa? Fala yajuzu hadzu zaidan fil mawdhi'ain, maka di dua tempat itu tidak boleh Zaid dibuang. Di sana ada tempat yang lain. Seperti wa huwa idza muhdhifa 'amilu, ketika dibuang amilnya enggak boleh dibuang maf'ulnya. Seperti iyyaka wal kadhiba. Iyaka wal kadhiba. Nah, kalau seperti ini kata al mu'aliknya, al muradi siapa ya? Ini iyaka ini ditakdirkan ambilnya setelah iyak yang dibuang itu. Sedangkan pada al-kadhib ma'mulnya sebelum al-kadhib, yakni janib iyaka wahzar al-kadhib misalnya itu. Di sini kan iyak maf'ulnya, al-kadhib juga maf'ul. Ini wajib disebutkan. Kalau dibuang ya enggak ada omongan, enggak ada amil, enggak ada maf'ul. Iyaka wal kadhib. Ya. Kemudian mana ya? La yahsul. Id la yahsul fil awal al jawab, karena tidak dihasilkan pada yang pertama jawaban. Man darabta? Darabtu. Jawabannya mana? Wa yabqa al kalam fi tsani, maka tersisalah kalam pada yang kedua. Dalan ala nafyi dharb mutlaq, hanya menunjukkan penafian pemukulan secara mutlak, yaitu ma darabtu illa. Wal maqsud nafyu an ghairi Zaid, yang dimaksud ini maukan di sini adalah penafian pemukulan dari selain Zaid. Kalau faham al-maksud inda hadzih, tidak difahami maksudnya ketika dibuang. Wa yuhdaf an-nasibu in ulima wa qad yakunu hadzu multazama. Wa yuhdafu an-nasibu in ulima, terkadang dibuang penasobnya apabila sudah diketahui penasobnya, amilnya ini. Wa qad yakunu hadzu multazama, terkadang pembuangannya multazam, harus dibuang. Yajuzu hadzu nasibil fadlah, boleh membuang penasob yang yajuzu hadzu nasibi al-fadlati, idhafah apa kepada apa ini? Nasibi fadlihi, idhafah sifat kepada pada ma'mulnya ya. Iya kan? Pada ma'mulnya, pada maf'ulnya. Boleh membuang penasob fadlah apabila ada dalil yang menunjukkan dibuangnya penasob itu. Contoh dikatakan man darabta langsung Zaidan. Dibuang apa? Penasob fadlahnya. Hanya sebutkan fadlahnya Zaidan. At-taqdid darabtu Zaidan. Fadhiba darabtu li dalalati ma qablahu alaih. Dibuang darabtu karena sudah ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Wa hadzal hadzaf jaiz. Buangan ini jaiz. Wa qad yakunu wajiban kama taqaddam fi babil isyghal. Dan terkadang wajib sebagaimana sudah lewat pada babil isyghal. Si Zaidan darabtuhu. Taqdim darabtu Zaidan. Li'anna la yujma' bainal mufassir wal mufassar. Darabtu Zaidan darabtuhu fa hudhifa darabtu wujuban kama taqaddam. Di sana ada tempat yang lain dari wajibnya membuang amil dari fadlah ini, di antara an-nida ya Abdullah ya talib al-ilmi. Kenapa la ijma' baina al-iwad wal mu'awwad? Karena di situ digantikan fi'ilnya dengan apa? Ya. Juga dalam tahdir ra'saka wa sayf, misalkan ra'saka wa sayfa, janib ra'saka wa hadhar as-sayfa, atau ba'id ra'saka wa hadhar as-sayfa, dibuang. Kenapa dibuang pada tahzir, pada ikhrab dibuang, tahzir dibuang? Kira-kira apa alasannya tahzir dibuang? Iyaka wal asad, kenapa dibuang, wajib dibuang? Karena orang tahzir itu supaya cepat selamat, ucapannya jangan panjang-panjang. Iyaka wal asad, jangan di jangan kepanjangan. Lagi tahzir kan kita ucapannya cepat kan, nggak usah macam yang cepat ucapannya. Bukan kita mentahdir orang pelan-pelan, nanti dia kemakan dulu sama macannya. Ya sekedar pendekatan makna. Dibutuhkan kalam yang ringkas gitu loh untuk mentahdir itu. Ya kan, makanya iyyaka wal karib. Iyyaka. Ya seterusnya, rasaka wasayf. Orang segera kan sigap. Dia bawa apa? Barang. Oh, di antara pedangnya, pedangnya mau jatuh ke kepalanya dia. Segera kan? Ya, dikatakan rasaka wasayf. Kalau misalkan dikatakan baik dua sangat panjangan, nanti nembel dulu pedangnya. Ini untuk lebih cepat gitu. Kemudian juga untuk ighra, lawannya tahdir, menyemangati kalau ighra. Ini al-muru'ah wan najdah. As-silah as-silah. Ini ilzam, ilzam as-silah atau ilzam al-muru'ah wan najdah. Dan dengan syarat-syaratnya. Wa makana masalan, dan juga pada sesuatu yang sudah menjadi masal. Kaqaulika al-kilab 'ala al-baqar, al-kilab 'ala al-baqar. Yani ini maksud dengan al-baqar, al-baqar al-wahsy. Apa? Sapi, liar, hutan. Maknanya khalli an-nas jami'an khairahum wa syarrahum. Wasluk anta sabila salamah, maksud gitu. Sudah. biarkan manusia. Ya. Khallin nas jami'ahum syarrahum wa khairahum wasluk anta tariqa salamah. Mana itu? Ini sudah jadi patah ya. Mananya itu? Wa mujriya mujru al-masal, dan apa yang dilangsungkan seperti masal, fi intahu khairal lakum. Ini juga mahdhuf wujuban. Kalau tadi al-kilaba ya arsil al-kilaba, intahu khairal lakum kana utu khairan lakum. Perhentilah kalian dari dosa-dosa dan maksiat dan kerjakanlah apa yang lebih baik untuk kalian. Cukup dulu sampai sini ya. Contoh yang lain ada enggak? Naqabat ghuzlaha itu juga. Naqabat ghuzlaha untuk apa? Orang yang melanggar apa? Janji ya. Yang melanggar janji, dan masih ada yang lain. Masih ingat enggak perumpamaan dalam itu kaukit ya? As-saif dhayya'a al-laban itu ya. Ingat enggak kisahnya? Ada ingat enggak? As-saif dhayya'a al-laban. Itu di kaukit itu. Pernah kan? Masal ini untuk apa ya? Ada yang ingat enggak? Ya, mungkin demikian. Selesai dengan ini pembahasan dari apa? Ta'addi al-fi'l wa luzum. Insyaallah pertemuan berikutnya murojaah. Jadi ada kesempatan untuk antum menghafalnya ini. Insyaallah hari berikutnya ya murojaah. Mas Syarif Hisa Hasan sudah siap melanjutkan? Belum lancar? Ya. Siapa yang melanjutkan? Ada yang siap? Setelah Hasan siapa? Pak Aki?